عليهم ولا هم ضال. طيب وأعظم الخلق قال أبو الوفاء. نعم طيب والأحاديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف ما ذكرنا tentang ancaman-ancaman disebutkan di dalam di akhirat nanti buat orang-orang yang berdosa berbuat maksiat. Qala Abu Al-Wafa Ibnu Aqil rahimahullah min a'immati al-Hanabilah ihdharhu wa la taghtar bihi فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر وقد دخلت المرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. Hati-hati kamu dari dia. ولا تغتر به. Jangan tertipu. Wallahu alam. Apakah ini kepada dhamirnya kepada Allah bihi hinya atau kepada yakni sesuatu yang lain. Fa innahu qata'a al-yada fi thalathati darahim. Karena dia memotong tangan atau bisa juga karena sesungguhnya dia karena dia dipotong tangan akibat mencuri tiga dirham. Ini terpotong tangan seseorang itu karena dia mencuri tiga dirham. Wajal adal hadda dan mencambuk fi misli ra'sil ibrah min al khamr. Walaupun dia meneguk setetes khamr. Karena segala sesuatu yang memabukkan itu khamr, sedikit banyak yang dia minum itu tetap khamr. Wa qad dakhalatil mar'atu an-nar fi hirra. Seorang wanita bisa masuk neraka karena seekor kucing. Karena seekor kucing. Karena sebab dia tidak melepaskannya, tidak memberinya makan, tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Dia mengurung kucing itu tanpa dia beri makan. Wasta'alati syamlatu naran. Syamla selimut atau kain kemulan, kainlah untuk selimut atau apa. Itu menyala menjadi api. Terhadap orang yang ghallaha, menggelapkannya sebelum dibagikan ghanimah, ya, dia mendapatkan rampasan perang tapi belum dibagi sudah diambil lebih dahulu. Waqad qutila syahidan, sementara dia terbunuh mati sebagai syahid dan dia yang terbunuh mati sebagai syahid ini maula Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Nah. Bekas pelayan pembantu Rasulullah SAW. Dipuji oleh para sahabat. Masya Allah ini mati syahid dia. Lah. Dia. Artinya mulia dengan kesyahidannya. Apa yang dia ambil. Ghal. Atau apa-apanya syamlah. Yang dia gelapkan. Belum dibagi. Itu menjadi. Nah, membungkus dia. Menjadi api dia. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain menyerahkan pada Rasulullah sandal, kemudian tali, ya. Artinya apa yang menyebabkan orang-orang itu tertipu? Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah, rahmat Allah. Lihat ini, orang yang dekat dengan Rasulullah. Maula Rasulullah mati syahid, mati di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Nyatanya disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, syamlah yang dia ambil belum dibagikan, sebelum dibagikan. Nah, dia tidak, artinya syamlah tersebut dia gelapkan, tidak dia serahkan, tidak dia laporkan kepada panglima. Dalam hal ini adalah Rasulullah. Dia ambil diam-diam. Nah, itu menjadi api yang membungkusnya, menjadi api neraka bagi yang membakar dia. Qala wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Sulaiman bin Maisarah an Tariq bin Shihab yarfa'uhu. Dari Tariq bin Shihab yarfa'uhu qala dakhala rajulun al-jannata fi dhubab wa dakhala rajulun an-nara fi dhubab qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an فقالوا لأهلهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا kata mereka lagi قرب ولو ذبابا فخلوا سبيله ودخل النار وقالوا للآخر قرب قال فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Dalam kitab tauhid bab apa ini? Bab apa? Kitab tauhid bab apa? Yang lihat dulu. Hah? Bab apa? Bab minasyirk man dhabaha li ghairillah. Ya apa ya? Ya apa ya? Sesudahnya? Sesudahnya apa? Setelah bab itu apa? La yuzbahu lillahi fi makanin yuzbah fiha li ghairin li ghairillah. Betul. Betul apa salah? Baik, nah ini hanya karena perkara yang sepele. Bukan perkara yang sepele, maksudnya dia menyembelih sesuatu untuk selain Allah, sekecil apapun itu sudah menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Tariq bin Shihab, ini khilaf di antara orang ulama, tapi ada yang menyatakan beliau tabi'in, ada yang mengatakan beliau sahabiyun saghir, shighar. Termasuk sahabat-sahabat yang junioran, yang kecil. Nah, di sini disebutkan juga yarfa'uhu. Beliau merafakkannya, menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga seseorang karena lalat. Dan masuk neraka seseorang karena lalat. Para sahabat bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa demikian ya Rasulullah?" Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marra rajulan." Lewat dua orang laki-laki pada suatu kaum yang punya patung berhala yang tidak boleh satupun melintasinya sampai dia melakukan korban, memberikan korban untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, lalu mereka berkata kepada salah satu dari keduanya, qarrib, berkorbanlah, sembelihlah korban. Faqala, ini jawabannya, lihat, laisa indi syai' uqarrib, saya tidak punya sesuatu, tidak punya untuk berkorban. Pinginnya takhalus, pinginnya lolos dengan cara diplomasi. Qalu qarib walau dubaban, dikejar. Makanya kalau tegas dari awal, itu selamat. Qarrib walau dzubaban, nah, korbanlah walaupun seekor lalat. Akhirnya dia dapatkan lalat, dia sembelih. Fa khallau sabilahu wa dakhalanna. Mereka membiarkannya lewat, tetapi dia masuk neraka. Yang satunya qalu, kata mereka kepada yang satunya, qarrib qala ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an min dunillah. Saya tidak pantas ini berkorban atau menyembelih korban untuk siapapun selain Allah. Tidak akan mengorbankan sesuatu pun untuk siapapun selain Allah. Fadarabu unuqah, kemudian mereka membunuhnya, tetapi dia masuk jannah. Wa hadhil kalimah, kalimat ini, satu kalimat al-wahidah, satu kalimat yang dia ucapkan, ini kembali kepada yatakallamu bihal amsa. Kalimat yang mana? Yang pertama tadi, laisa indi syai'un uqarrib. Yatakallamu bihal abdu yahwi biha finnari ab'adama bainal masyriqi wal maghrib. Bisa jadi ke situ atau ke enam pembahasan yang lain. Wallahu a'lam. Kalau dalam kitab tauhid enggak ada yang satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba bisa membuat dia terlempar ke neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Apa yang menjadi sandaran kalau dengan hal yang sekecil itu seorang bisa masuk dalam neraka, dan karena satu ucapan seorang bisa terlempar ke neraka, gugur amalannya. Apa yang menyebabkan kita itu bersandar kepada Allah-Nya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunannya, sementara terus berbuat maksiat. Wala wa rubbama takala ba'dul muqtarrina ala ma yara minni amillahi alaihi fid dunya wa annahu la yughayyiru ma bihi wa yadhunnu anna dhalika min mahabbatillahi lahu wa annahu yu'tihi fil akhirah afdal min dhalika fa hadha min al-ghurur. Tidak jarang pula sebagian mereka yang tertipu ini bersandar kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia di dunia, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nikmat tersebut, bahkan semakin bertambah kelihatannya. Lalu dia mengira bahwa itu semua termasuk sebagian dari cinta Allah kepada dia, bahwa Allah akan memberikan kepada dia di akhirat yang lebih baik daripada pada itu. Fa hadza minal ghurur, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang anak-anak ingat di dua surat, di satu surat Al-Kahfi dia mengatakan ma adunnu an tabida hadhihi abada wala iruditu illa rabbi illa ajidanna khairan minha munqalaba. Enggak mungkin kebun-kebun ini akan hancur selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Kan enggak mungkin akan terjadi kiamat. Kemudian kalaupun saya dikembalikan kepada Allah, pasti akan saya dapatkan yang lebih baik. Yang satunya di surat yang satunya apa? Yang ujungnya wala in ruji'tu apa? Wala in ruditu. Nah, itu. Wallahu a'lam. Surat Syura, surat Fussilat. Nah. Ya. Dia merasa akan mendapatkan yang lebih baik dari yang dia terima di dunia ini. Padahal ketika seorang itu semakin dia berbuat maksiat kepada Allah, nanti diterang. Justru ketika semakin bertambah kesenangan-kesenangan dia, maka diwaspadailah bahwa itu bisa jadi istidraj, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Qala Imam Ahmad haddatsana Yahya bin Ghailan qala haddatsana Rishdin bin Sa'ad. Ini dhaif. An Harmalah bin Imran At-Tujibi an Uqbah bin Muslim an Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah yu'ti idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Kalau kamu lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang hamba memberi kita sebahagian dunia ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, apa yang kita sukai dari dunia itu, fa innama huwa istidraj. Banyak dosa kita, banyak kelainan keenam, ke apa namanya, penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan, semakin mudah dunia kita dapatkan, itu adalah istidraj. Nah, summa tala qawlahu, kemudian Allah beliau membaca firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, ancaman-ancaman Allah, janji-janji Allah, fatahna. Ketika mereka di sini lupa, di sini nasu, di sini bukan maknanya duhul an ma'lum. Bukan lupa dari sesuatu yang sudah dimaklum, yang sudah diketahui. Tapi apa? Nah, maknanya saraku. Mana kata para ulama saraku? Mereka tinggalkan. Nah, mereka meninggalkan, melemparkan dia, tidak mau mengambil, tidak mau peduli dengan peringatan tersebut. Maka kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, urusan dunia dipermudah oleh Allah. Makin bikin maksiat enggak pernah ketahuan. Nah. Ya, semakin merasa gembira. Nah, ini mereka. Maka ketika mereka sudah sampai pada tingkatan seperti itu, idza farihu bima utu, gembira dengan apa yang mereka diberikan, akhadnahu baghtatan. Akhadnahum baghtatan. Kami hukum, kami siksa mereka dengan tiba-tiba didatangkan oleh Allah azab tanpa mereka sangka-sangka. Fa idza hum mublisun, akhirnya mereka putus asa. Qala wa qala ba'du salaf, idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu. Sebagian salaf menyatakan, kalau anda lihat Allah menyusulkan kepadamu, berturut-turut mengirimkan kepadamu nikmat-nikmatnya sementara kita bermaksiat, mungkin terus dalam keadaan bermaksiat, fahdharhu, maka hati-hatilah, waspadailah hal ini. Taruhlah kita bukan tidak bermaksiat. Nah, jangan sampai kesenangan yang Allah berikan itu juga istidraj, karena kita ini adalah makhluk yang zaluman jahula. Zaluman jahula. Jangan cepat kita merasa gembira. Nah, merasa sudah beramal, merasa sudah berbakti. Kalau kita dapatkan kesenangan, syukuri kepada Allah. Tambah khawatir, seperti yang diajarkan para ulama, mencontohkan kepada kita khawatirnya mereka apa yang mereka peroleh itu sebagai pahala yang disegerakan, pahala yang disegerakan. Nah, sementara di akhirat mereka tidak dapat. Ini yang mereka khawatirkan, ini yang mereka takutkan. Qala fa innama huwa istidrajun minhu yastadrijuka bihi. Karena itu semua bisa jadi adalah istidraj dari Allah, yang Allah lakukannya kepada kita. Wa qad qala ta'ala walau la an yakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ya, ini mereka orang-orang kafir itu, seandainya Allah mengendaki demikian, maka untuk orang-orang yang kafir ini kan diberikan kesenangan. Qala wa radda subhanahu ala man yadhunnu hadha dhann biqawlih. Allah subhanahu wa ta'ala membantah sangkaan orang-orang yang menyangka demikian. Artinya apa? kelebihan-kelebihan yang kita peroleh, kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, jangan, nah, cepat, artinya kita itu menganggap bahwa itu adalah karena kecintaan Allah kepada kita, atau karena pahala amalan kita. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menganggap atau meminta kepada Allah, jangan sampai itu menjadi pahala yang disegerakan. Karena kalau misalnya ada orang yang kita menganggap bahwa kesenangan yang kita peroleh, kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia, itu adalah sebagai bentuk cinta Allah kepada kita, ini bantahannya. Allah menyatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ أي لَيْسَ كُلُّ مَنْ نَعَمْتُهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَكُونُ أَقَدْ أَكْرَمْتُهُ. Tidak setiap orang yang aku berikan nikmat, kata Allah, yang aku luaskan rezekinya, itu dia itu berarti aku telah memuliakan dia, berarti aku telah menempatkannya dalam kedudukan yang tinggi. Walaysa kullu man butalaitu huwa dayaqtu alaihi rizqah aku nuqad ahantu. Dan tidak setiap orang yang aku uji, kata Allah, dengan aku sempitkan rezekinya, itu berarti aku telah menghinakannya, merendahkannya. Tidak demikian. Bal abtali hadza bin ni'am wa ukrimu hadza bil ibtila. Bahkan boleh jadi maknanya adalah aku uji orang itu dengan kenikmatan dan aku muliakan orang itu dengan yang satunya dengan berbagai petaka, berbagai musibah ujian. Dalam sebuah riwayat juga, dari kitab-kitab terdahulu, Allah menyebutkan kadang-kadang ada sebagian hamba itu yang memang dia layaknya, pantasnya untuk dia itu adalah kekayaan, kesehatan, kemapanan, kenyamanan. Ya, ada orang-orang di sebagian hamba Allah yang dia memang dengan itu. Kalau diberikan sebaliknya, bisa jadi hancur dia. Bisa jadi hancur dia. Binasa keimannya. Terlempar ke dalam neraka. Ada juga orang-orang yang memang Allah kehendaki, dia itu papa. Miskin, sakit-sakitan, serba tidak punya, direndahkan. Kalau diberikan sebaliknya, dia justru bisa jadi binasa. Maka hal yang seperti itu bukan berarti mutlak arti menunjukkan bahwa Allah memuliakan seseorang dengan kenikmatan seperti itu, atau bukan pula berarti Allah menghinakan orang yang teruji, yang disempitkan rezekinya. Qala rahimahullah wa fi jami' Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Dalam riwayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang tidak dia cintai. Orang kafir pun dapat. Orang mukmin dapat, orang kafir dapat. Tetapi wala yu'til iman wala yu'til din illa man yuhib. Tapi Allah tidak menyerahkan, tidak memberikan agama, tidak memberikan keimanan kecuali orang yang Allah cintai. Hadis banyak, ya. Nah, kayak dengan ini juga, ma rafa'a syai'un min amril dunya illa wada'ahu Allah. Tidak satu pun perkara dunia yang naik melainkan pasti Allah jatuhkan. Pasti Allah rendahkan. Wa qala ba'd as-salaf rubba mustadrajin bi ni'amillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Sering orang yang mustadraj, diistidraj dengan nikmat-nikmat Allah kepada dia dalam keadaan dia tidak tahu. Wa rubba maghrurin bi sitrillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Dan sering pula orang-orang yang tertipu dengan tutupan dari Allah, dilindungi oleh Allah ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu. Ya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu membuat dia semakin jauh, merasa semakin aman berbuat dosa dan maksiat. Wa rubba maftunin bi sana'in nasi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Dan sering orang-orang yang maftun, tertipu, teruji dengan pujian-pujian manusia kepadanya dalam keadaan dia tidak tahu. Ada sesuatu di balik itu. Senang dia menerima sanjungan dan pujian orang lain. Ini diingatkan kita supaya jangan kita terpaku dengan apa yang dirasakan, yang didengar. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah fasal iqrar bid dunya. Nah, itu tadi mereka yang tertipu, artinya terus berbuat maksiat karena merasa Allah itu kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Luas karunia-Nya. Nah, kemudian berdalil. Ya, kalau saya membaca ini nanti kemudian akan dihapus dosa-dosa itu. Lupa dengan peringatan-peringatan yang disebutkan oleh Rasulullah, ancaman-ancaman seperti yang dalam hadis-hadis yang telah dipaparkan oleh beliau. Nah, kalau memang Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, nah, ya, orang itu terus berbuat maksiat, nah, ya, tanpa dia pernah bertobat kepada Allah, nah, bisa merasa aman, enggak perlu ada ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sekian hadis yang dikatakan oleh beliau. Wal ahadits fi hadzal bab adhafu adhafi ma dzakarna, berlipat ganda, sangat-sangat banyak. Qala wa a'zamul khalqi ghururan, dan orang yang paling besar, paling hebat tertipunya adalah man ghtarra bid dunya wa ajalaha wa ajila, yaitu orang-orang yang tertipu dengan dunia dan kesegeraannya. Sifat dunia itu segera dia dapatkan, kekinian, yang sekarang di hadapan, yang realistis, nyata. Artinya, nah, kalau dia mau misalnya apa namanya makan, ah, bisa sebentar, nggak usah nunggu nanti makan yang di makanan dia, atau mau menikah, mau perempuan, nah, sekarang dia bisa dapatkan, lah tunggu bidadari nanti. Fa asaraha 'alal akhirah, mereka yang tertipu ini asaraha 'alal akhirah, dia pentingkan, dia utamakan dunia tersebut daripada akhirat. Wa radiya biha minal akhirah, bahkan lebih ridha dengan keadaan dunia itu daripada akhirat. Hatta yaqula ba'du haula, sampai-sampai sebahagian dari mereka ini berkata, ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun, dunia itu kontan, dapat. Kalau kamu mau perempuan sekarang di hadapan sekarang kamu dapatkan. Kalau mau cari bidadari itu belum tentu dapat, nanti masih hayal itu, lama itu. Nah, mau harta, mau kedudukan sekarang. Wa naqdu ahsan minan nasi'ah, nah, yang kontan itu lebih baik daripada yang kreditan, nah, pembayarannya nanti. Nah, nanti dibantah oleh beliau. Ya, kalau misalnya antara naqd dengan nasi'ah ini tidak terlalu besar perbedaannya. Kalau misalnya kontan, dia misalnya keuntungannya cuma 5 juta. Nah, kalau dia kredit, nah, dia dapat untung paling mungkin apa? Bisa berapa mungkin? Nah, 10 juta. Kan sedikit. Nah, kalau misalnya kontan dia dapatkan mungkin uang. Nah, kalau misalnya keuntungan pun misalnya 5 juta. Kredit 3 bulan, dia dapat keuntungan 500 juta. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang kredit kan? Ini orang yang berakal seperti itu. Nah, ini yang dibandingkan oleh mereka. Orang-orang ulul albab, orang-orang yang mengerti tentang akhirat, tentang dunia dan akhirat, mereka akan lebih mementingkan yang kredit itu daripada yang dunia. Nah, karena enggak bisa dibandingkan keadaan akhirat dengan keadaan dunia. Qala wa yaqulu ba'dhum darratun manqudah wala durratun mau'udah. Darrah yang manqudah, yang kontan. Tanya benda mana ni, mana makanan yang jagung atau apa semacam itu, yang mangkudah, yang sekarang kita dapatkan, yang kontan itu lebih baik. Wala durratun mau'udah, ini bukan durrah, bukan mutiara ataupun jenis-jenis itu, nah, ya, permata yang tapi cuma dijanji-janjikan. Wa yaqulu akha minhum ladzatud dunya mutayaqqanah waladzat waladzatul akhirati mashkukun fiha wala ada'u yaqina bisyak. Ada sebagian dari mereka akan yang mengatakan kelezatan dunia itu mutayaqqinah, pasti kelezatan dunia itu meyakinkan, pas, itu sesuatu yang pas pasti. Sementara kelezatan-kelezatan akhirat itu masih diragukan. Wala ada'ul yakin bisyak, maka saya tidak akan tinggalkan yang yakin. Karena ini memilih sesuatu yang meragukan. Nah, wa hadza min a'dami talbisi syaitan wa taswilih. Ini termasuk di antara sebesar-besar talbis tipuan syaitan dan bujukan-bujukan syaitan. Wal baha'imul ujmu. Bahaim-bahaim yang ujum, yang enggak bisa ngomong, binatang-binatang ternak yang tidak bisa bicara, aqal min haula, lebih berakal daripada orang-orang yang mementingkan dunia ini. Fa innal bahimata idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim alaihi walau duribat. Seorang atau seekor binatang ternak, kalau dia mengkhawatirkan sesuatu yang membahayakan, ini bahayanya sesuatu yang disodorkan kepada dia, dia tidak akan melangkah, dia tidak akan bergerak maju walaupun dia dipukul. Contoh nyata apa? Mahmud, gajah Abraha, tahu ada bahaya di depan itu, dia dipukul pun dia tidak mau dihardik, nah diseret, didorong, tidak mau bergerak. Wahaulai, sementara mereka ini ashabud dunia ini, yuqdimu ahaduhum ala ma fihi ghadab atabuhu ala ma fihi atabuhu wa huwa baina musaddiqin wa mukadzdzib. Nah, sementara mereka ini berani maju, salah seorang di antara mereka dengan apa-apa ini mengambil atau melangkah atau mendapatkan sesuatu yang di situ ada atabuhu, ada celah buat dia. Ini artinya kalau dia lakukan juga, dia tercela, dapat hukuman, dapat ejekan, dapat kehinaan dalam keadaan dia berada di antara musaddiq dan mukadzdzib. Nah, wallahu a'lam. Fa hadha ad-darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazaa' fa huwa min a'dhamin nasi hasra. Dan golongan yang seperti ini, kalaupun dia beriman, salah seorang dari mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan pertemuan hari akhirat, kemudian beriman dengan adanya balasan, maka dia termasuk orang-orang yang paling besar penyesalannya. Ya, kekecewaannya atau kerugiannya. Li'annahu aqdama 'ala ilmin. Karena dia maju berbuat apa? Maksiat dengan ilmu. Wa illam yu'min billahi wa rasulihi fa'abadulah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, lebih sengsara lagi, lebih celaka lagi. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mana yang kita pilih? Nah, atau berada di mana kita? Kadang-kadang kita sudah paham. Nah, maka berusaha semakin. Dan subhanallah, buat kita yang sudah mungkin dah di atas 40-an ini, banyak peringatan, ya, sudah, dan rambu-rambu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan, sampai disebutkan oleh Ibnu Rajab, abnaul arba'in, hati-hati, siap-siap. Yang 50 situ sudah mulai panen. Yang 60 tidak ada lagi uzur, maka benar, perbanyak, ya. Nah, ketika ditanyakan kepada Fudail bin Iyad setelah menerangkan, nah, kalau ini tentang ayat istirja itu, kalau kamu yakin kamu akan berdiri di hadapan Allah, akan ditanya oleh Allah, siapkan jawabannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata orang yang bertanya. Nah, perbaiki yang tersisa. Penuhi dengan kebaikan usia-usia yang tersisa. Waktu yang tersisa, nah, ya, itu kita isi dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam.